Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, barakallahu fikum. Tayyib, untuk sore hari ini kita melanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad. Pada bab ke-177 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab akhdzul bait minal humarah, bab penjelasan tentang sebuah hadis yang mengisahkan tentang seseorang yang mengambil telur dari humarah, yakni burung yang berwarna merah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, haddatsana Talq Ibnu Ghannam, telah menceritakan kepada kami Talq bin Ghannam, qala, beliau berkata, haddatsana Al-Mas'udi, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi anil Hasan Ibni Sa'ad, dari Hasan Al-Hasan bin Sa'ad, an Abdurrahman ibni Abdullah, dari Abdurrahman bin Abdullah, an Abdullah, dari Abdullah, yakni Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annan nabiyya alaihi salatu wassalam nazala manjilan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah singgah di sebuah tempat. Di situ beliau mendapati fa akhadha rajulun baydahum marah, ada seseorang yang mengambil telur dari burung yang berwarna merah. Faja'at tarifu ala ra'si Rasulillah alaihi salatu wassalam, lalu burung tersebut hinggap di atas kepala Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Nabi menyatakan, ayyukum faja'a hadhihi bibaidatiha, siapa di antara kalian yang telah menyakiti burung ini dengan mengambil telurnya? Faqala rajulun, maka ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana akhadtu baydataha, sayalah yang telah mengambil telur tersebut, telur dari burung merah tersebut. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, beliau memerintahkan, urdud, kembalikanlah, rahmatan laha, sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Pada hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya barakallahu fikum, akhdzul bait yunafi rahmah. Mengambil burung dari burung yang masih dalam masa dierami oleh burung tersebut, maka itu meniadakan rahmat, meniadakan bentuk kasih sayang kepada burung tersebut. Maka di sini hukumnya haram. Sebagaimana ini diperintahkan oleh Nabi laki-laki tersebut supaya mengembalikan telur tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada burung tersebut. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan an-narrahmah bil baha'im wa bit tuyur wa bil makhluqat minal matlubati fi dinil islamil azim. Bahwasanya kasih sayang seseorang terhadap hewan ternak atau burung-burung yang ada, atau pada makhluk yang lain, kepada orang atau selain hewan barakallahu fikum, selain hewan ternak atau burung, dari makhluk-makhluk yang berhak untuk dikasihi, itu merupakan perkara yang dituntut di dalam agama Islam yang agung ini. Maka kasih sayang terhadap sesama atau terhadap hewan barakallahu fikum merupakan perkara yang sangat dituntut, dituntunkan dan dituntut untuk menyayanginya. Faedah yang ketiga, hadis ini menjelaskan kamalu rahmati Rasulullah alaihi salatu wassalam bikulli man yastahiqur rahmah min adami wa ghairihi. Betapa sempurnanya rahmat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada semua yang berhak mendapatkan rahmat kasih sayang, baik itu dari kalangan Bani Adam maupun selainnya, walaupun itu hewan. Barakallahu fikum. Yang keempat, hadis ini menjelaskan mukjizat Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sisi beliau mengkhabarkan bahwasanya burung tersebut merasa tersakiti, merasa terganggu dengan mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hinggap di atas kepala beliau. Ini mukjizat Nabi. Faedah yang kelima, tahrimul i'tida alal ghair biduni dalilin minasyari. Haramnya menyakiti orang lain atau makhluk dengan tanpa ada dalil yang syar'i. Kalau tanpa ada dalil yang syar'i, bolehnya menyakiti atau membunuh, maka tidak boleh menyakiti atau membunuh. Walaupun itu barakallahu fikum hanya sebatas hewan. Ya. Yang terakhir, hadis ini menunjukkan dalil alam tisa li ashabi Rasulullah alaihi salatu wassalam li amrin li amrihi wa nahyihi. Hadis ini menunjukkan cepatnya reaksi para sahabat alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka cepat dalam mentaati perintah Nabi dan menjauhi larangan Nabi. Barakallahu fikum. Al-muhim ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ya, kita wajib memberikan kasih sayang kepada hewan dan juga tidak boleh menyakiti hewan yang ada. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.